تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan pembahasan dalam hadis yang ke-27 dari syarah yang dituliskan oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang tanda-tanda yang kemudian bisa dengannya seseorang membedakan apa itu perkara kebajikan dan kemudian pula apa itu kebalikan dari perkara kebajikan itu, yaitu apa? Perkara dosa. Bagaimana seorang dapat mengenali kebajikan dan mengenali dosa. Kita telah sampai pada akhir pembahasan dan masih ada sedikit penjelasan dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana beliau akan menyampaikan faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Qala rahimahullahu taala wa min fawaidi hadzal hadis wal ladzi qablahu, dan termasuk faedah dari hadis ini dan juga hadis yang sebelumnya. Ini disampaikan dua hadis secara beruntun, yaitu hadisnya An-Nu'man ibn Bashir dan hadisnya Wabisah. Wabisah ibn Ma'bad. Dari dua hadis ini faedah yang bisa diambil yaitu apa? Fadilatu husnul khuluq. Haitsu ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam husnul khuluqi wal birru. Di sini ada keutamaan akhlak yang baik, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan husnul khuluq tersebut, akhlak yang baik tersebut, dialah yang merupakan al-birr, yaitu perkara kebajikan. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan tentang kebajikan. Kebajikan tersebut luas. Albir itu termasuk mencakup perkara akidah, mencakup perkara ibadah, mencakup perkara muamalah dan yang lain sebagainya. Nah, tapi ternyata kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan tentang kebajikan di dalam hadis ini dengan husnul khuluq. Ya, padahal husnul khuluq itu adalah hanya sebagian dari al-birr tersebut. Itu menunjukkan tentang keutamaan husnul khuluq tersebut, bahwasanya husnul khuluq adalah sesuatu yang besar nilainya. Ya. Sehingga dia bisa diungkapkan bahwasanya husnul khuluq adalah al-birr itu sendiri. Bahwasanya akhlak yang baik adalah kebaikan itu sendiri. Ini faedah yang pertama. Kemudian wa min fawaidihi aidan, dan termasuk faedah-faedah dari hadis ini juga, alula anna mizan al-ismi an yuhika bin nafsi. Yang pertama bahwasanya timbangan tentang perkara dosa itu adalah sesuatu yang kemudian mengganggu di dalam jiwa. Wala yatma'innu ilaihi al-qalb, dan hati itu tidak bisa tenang ketika akan melakukannya. Sama sekali tidak tenang ketika akan melakukannya. Itu sudah kita bahas bahwasanya yang dimaksud adalah jiwanya seorang mukmin dan juga hatinya seorang mukmin. Maka apabila ada perkara dosa di hadapannya, kemudian dia dalam keadaan akan melakukannya, dia ragu, ini boleh ataukah tidak. Nah, apabila ini kemudian ada di hati seorang mukmin, maka tinggalkan perkara tersebut, karena itu adalah indikasi bahwasanya perkara atau perbuatan yang ada di hadapannya yang akan dilakukannya adalah suatu perkara dosa. Kemudian selanjutnya yang kedua, annal mu'mina yakrahu an yattali'a an-nasu 'ala 'uyubihi. Bahwasanya seorang mukmin itu termasuk sifatnya itu dia membenci manusia melihat aib-aib dirinya. Membenci manusia melihat dia dalam keadaan melakukan dosa, membenci orang mengetahui perkara-perkara buruk, penyakit-penyakit hati yang ada dalam hatinya, dia membencinya. Membenci orang untuk mengetahuinya. Dan lebih dari itu, dia berusaha untuk meninggalkan dan kemudian membersihkan diri dari aib-aib tersebut yang ada di dalam hatinya, ataupun perbuatan-perbuatan dosa yang kemudian dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Seorang mukmin, selain dia membenci untuk dilihat manusia dalam keadaan seperti itu, diketahui rahasia-rahasia hatinya, dia pun berusaha untuk kemudian membersihkan diri dari perkara-perkara dosa tadi dan juga penyakit-penyakit hati tadi. Qala bi khilafi al-mustahdir. Berbeda dengan orang yang rendah, alladzi la yubali, yang dia tidak peduli. Fa innahu la yahtamu idza tala'a an-nasu 'ala 'uyubihi. Maka orang yang seperti ini dia tidak akan merasa atau tidak menganggap penting, tidak kemudian peduli bahwasanya manusia itu melihat aib-aibnya. Dia melakukan perkara-perkara yang merupakan dosa secara terang-terangan, tidak malu dia. Itulah orang yang rendah, ya. Berbeda dengan orang mukmin, seorang mukmin itu selalu berpikir berkali-kali untuk kemudian melakukan suatu perbuatan di hadapan khalayak ramai, ya. Menimbang-nimbang apakah kemudian apa yang dia lakukan ini dosa atau tidak, apa yang akan dia ucapkan ini dosa atau tidak. Adapun seorang yang rendahan, maka dia tidak akan peduli mengucapkan apa yang dia ingin ucapkan, melakukan apa yang dia ingin lakukan, ya. Tidak menganggap bahwa itu adalah suatu dosa, tidak menganggap bahwasanya itu akan bisa membawa dia kepada azab Allah Subhanahu wa taala, bisa membawa dia ke dalam jurang neraka. Nah, itulah seorang yang al-mustahdir, seorang yang rendahan, yang berkebalikan dengan seorang mukmin. Selalu begini, malam Jumat. Selalu begini terus. Sekarang. Kadang-kadang. Oke, kita lanjutkan. Al-Thalithah, firasatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini ada firasat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haitsu ata ilaihi wa bisah, faqala, di mana ketika datang wabisah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau langsung berkata, jika tas'alu anil bir, kamu itu datang untuk menanyakan tentang albir, tentang suatu tentang perkara kebajikan. Langsung tahu ini dari firasat beliau tentang tujuan kedatangan wabisah. Wabisah tidak kemudian menunjukkan suatu perkara yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menebak bahwa ini datang karena perkara ini. Mukjizat tidak menunjukkan apa-apa. Artinya datang seperti orang biasa, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerti tentang apa yang hendak ditanyakan oleh Wabisah. Maka ini adalah firasat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau. Ketajaman firasat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ar-Rabi'ah, perkara yang keempat, ihalatu hukmi syai'i ila nafsil mutmainnati allati takrahu syarra wa tuhibbul khaira, yaitu diserahkannya hukum tentang sesuatu kepada an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jadi ketika kita ingin mengetahui hukum tentang sesuatu, serahkan kepada jiwa kita, yaitu jiwa, atau apabila memang jiwa itu adalah jiwa yang tenang, jiwa yang terpuji, jiwa yang sifatnya disebutkan di sini takrahu syarr, memang jiwa tersebut adalah termasuk sifatnya, kebiasaannya dia membenci perkara keburukan, atau hibbul khair, dan juga mencintai perkara kebaikan. Apabila ini sifatnya, maka bisa kemudian diserahkan, yaitu hukum atas sesuatu kepada jiwa yang seperti ini sifatnya. Ya, yang pada asalnya memang dia dari awalnya terbiasa, bosnya apabila melihat sesuatu yang jelek dia mengingkarinya, apabila melihat sesuatu yang baik, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mencintainya dan melakukannya. Nah, apabila memang jiwa seseorang seperti ini terbimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa diserahkan kepadanya, kepada jiwa tersebut, untuk kemudian menghukumi tentang sesuatu yang di dalamnya ada keraguan, apakah ini halal atau haram. Serahkan kepada jiwa tersebut, maka jiwa tersebut akan menjawab, jiwa tersebut akan kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada perkara yang benar. Nah, ini jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang memang seperti ini sifatnya. Beda dengan jiwa orang yang fasik memang, yang mencintai keburukan dan kemudian justru membenci kebaikan. Ini tidak bisa kemudian seorang menyerahkan hukum mengenai sesuatu terhadap jiwa yang seperti ini, terhadap jiwanya yang kemudian memang mencintai keburukan misalnya. Ya, yang seperti ini, seorang seperti ini harus bertanya. Ya, harus bertanya, bukan kemudian menyerahkan kepada jiwanya sendiri. Qala li qawlihi al-birru matma'annat ilaihi an-nafs. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kebajikan adalah perkara yang kemudian jiwa itu tenang padanya. Itu jiwa yang tenang, sebagaimana jiwa orang yang diajak berbicara di sini, itu jiwa seorang sahabat. Ya. Jiwa yang tenang mengetahui tentang perkara-perkara yang buruk, berusaha untuk meninggalkannya dan mencintai perkara-perkara yang baik dan berusaha untuk menjalankannya. Itulah sifat para sahabat. Qala wa tumanna ilaihi al-qalb, dan juga kalbu itu tenang terhadap perkara tersebut, tidak kemudian ragu-ragu, tidak ada perasaan gundah. Itulah alamat atau tanda-tanda indikasi bahwa sesuatu itu adalah suatu perkara kebajikan. Al-Khamisah, faedah yang kelima. Anal insana yang bagilahu an yanzura ila ma yakunu fi nafsihi duna ma yufihi an-nas, duna ma yufihi an-nas bihi. Bahwasanya seorang manusia itu sudah sepantasnya bahwasanya dia melihat kepada apa yang ada di dalam jiwanya, bukan kepada apa yang difatwakan oleh manusia kepadanya. Faqad yufihi an-nas alladhi la 'ilma lahu bi syai'. Maka bisa jadi yang memberikan fatwa dari kalangan manusia adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu sama sekali. Ya. Jadi kalau manusia awam memfatwakan kepada kita tentang perkara, tentang suatu perkara yang sedang kita hadapi, boleh itu, lakukan saja. Kemudian kita tidak tenang tentang perkara tersebut. Maka yang seperti ini Jangan kita kemudian menoleh kepada fatwa manusia tersebut, fatwa orang-orang yang tidak memiliki ilmu tersebut. Ya, misalnya tentang perkara riba, misalnya tentang perkara riba. Ada suatu jenis riba misalnya yang sangat samar, misalnya tentang kredit rumah dibuat dengan suatu metode tertentu sehingga sama, apakah ini riba ataukah bukan, sistem ini riba ataukah bukan. Manusia berkata itu bukan riba, itu syar'i yang seperti itu, tidak mengapa ya. Itu orang-orang yang bukan memiliki ilmu. Beda kalau seorang ulama, kalau seorang ulama sudah memberikan fatwa ya, bagi kita yang memang awam, bagi kita yang kemudian memang hanya memiliki sedikit ilmu yang wajib bagi kita untuk kemudian mengikuti fatwa ulama tersebut, fatwa ulama tersebut yang kemudian mereka berfatwa dilandaskan dengan dalil. Namun kita juga sudah menyebutkan pada kesempatan yang telah lalu beberapa keadaan. Nah, itu tiga keadaan yang kita sebutkan tentang apakah kemudian fatwa itu diambil di kita kita laksanakan ataukah kemudian kita tidak bisa melaksanakannya dan kemudian melihat kepada jiwa kita tenang atau tidak ya. Jadi yang kemudian cocok dengan hadis ini adalah apabila kita meminta fatwa dari seorang alim dalam keadaan kita tidak menjelaskan secara utuh, memberikan gambaran yang utuh tentang keadaan kita. Maka yang seperti ini menimbulkan kegalauan dan kemudian menimbulkan juga gundah dalam hati kita. Kita tidak menjelaskan secara utuh karena kita tidak mampu untuk menjelaskannya. Ada perkara yang kemudian kita sembunyikan karena memang tidak bisa diungkapkan. Maka yang kemudian seperti itu menjadikan kita ragu apakah kemudian fatwa tersebut cocok dengan keadaan saya atau tidak. Ya, seperti ini yang kemudian kita tidak bisa mengambil atau kemudian melaksanakan fatwa alim tadi. Kenapa? Karena kita tidak menggambarkan suatu perkara secara jelas. Ya, kita tidak menggambarkan suatu perkara secara sepenuhnya, seutuhnya. Maka fatwa alim tersebut terhadap diri kita, ini yang tidak bisa kita amalkan. Ya, tidak bisa kita amalkan. Jadi gambarannya adalah kita bertanya kepada seorang alim, ya. Gambarannya kita bertanya kepada seorang alim, ya. Maka begitulah keadaannya apabila kita bertanya kepada seorang alim dalam keadaan kita tidak bisa menggambarkan keadaan dari diri kita secara jelas. Maka kita kemudian timbul rasa ragu. Maka ketika ada rasa ragu tersebut, maka apabila alim tadi mengatakan itulah sesuatu yang boleh, maka kemudian kita tidak bisa mengambil fatwa tersebut karena kita tidak memberikan gambaran yang utuh. Nah, maka hendaknya kita meninggalkan fatwa tadi. Nah, adapun apabila yang memberikan fatwa itu adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, maka ini jelas. Ya, kita jangan menoleh kepada apa yang mereka fatwakan, apa yang mereka sebutkan, kalau mereka tidak memiliki ilmu. Nah, dan kita dalam hati kita masih ada keraguan, dan mencari fatwa dari alim. Gambarkan atau kemudian sebutkan keadaan kita, gambaran permasalahannya secara jelas, sehingga kita ketika ulama tersebut berfatwa, memberikan jawaban, maka kita yakin terhadap perkara tersebut, terhadap hukum tersebut, maka bisa kita amalkan fatwa tadi. Maka di sini juga ada pelajaran bahwasanya hendaknya seorang kalau menyampaikan suatu permasalahan kepada seorang alim, menanyakan suatu perkara kepada seorang yang kemudian dia percayai ilmunya, sampaikan gambarannya secara jelas. Jangan ada yang disembunyikan supaya alim tadi, nah, karena seorang alim tadi berfatwa dan menjawab sesuai dengan apa yang dia pahami dari pertanyaan tadi. Gambarkan dengan sejelas-jelasnya perkara yang dihadapinya. Nah, tidak ada sesuatu pun yang kemudian yang tersembunyi. Jangan sampai seorang kemudian merasa malu karena suatu perkara tersebut adalah perkara yang pribadi misalnya, tidak dia sampaikan. Ya. Hendaknya disampaikan perkara tersebut karena dia membutuhkan fatwa, dia membutuhkan bimbingan tentang perkara tersebut. Sampaikan dengan seutuh-utuhnya, jangan sampai ada yang disembunyikan. Nah, apalagi disembunyikannya bukan karena rasa malu, tapi karena menginginkan supaya fatwa alim tadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang bertanya. Ini lebih parah lagi, menyebutkan atau menggambarkan suatu keadaan kepada seorang alim, begini, begini, begini, begini, direkayasa atau kemudian dibuat seolah-olah keadaannya seperti ini, padahal keadaannya keadaan yang lain. Keadaannya keadaan yang lain. Supaya apa? Supaya sang alim memberikan fatwa ini boleh. Padahal sebenarnya kalau disebutkan hakikat secara utuh, itu tidak boleh. Ya. Maka hendaknya ketika meminta fatwa, bimbingan terhadap suatu perkara, disebutkan secara utuh gambaran permasalahannya. Gambaran permasalahannya. Maka terkadang sampai kepada kita fatwa, perkataan seorang alim yang kemudian cuma disebutkan jawabannya saja. Jawabannya begini, begini, begini, begini. Loh kok bisa begini jawabannya? Nah, itu terkadang kita heran yang seperti itu. Kenapa kok tidak disampaikan apa pertanyaannya? Itu yang sering kita hadapi. Ya, terkadang bisa jadi pertanyaannya tidak digambarkan secara utuh. Terkadang bisa jadi pertanyaannya direkayasa sehingga apa sesuai dengan, sehingga fatwa yang disampaikan oleh alim atau perkataan yang disampaikan oleh alim tadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang bertanya. Ya, ini adalah perbuatan yang buruk. Ini perbuatan yang buruk, menggambarkan kepada alim suatu keadaan, padahal keadaan yang hakikat atau hakikat dari keadaan tersebut tidak sebagaimana yang disampaikan, supaya keluar fatwa, keluar kalam dari seorang alim, nah, yang sesuai dengan keinginan orang yang bertanya. Ini adalah suatu perbuatan yang buruk. Baik. Qala lakinnahu yataraddadu fihi wa yakrahuhu. Akan tetapi dia membencinya, yaitu orang-orang sudah memberikan fatwa. Ini boleh, tidak mengapa. Tapi dia yataraddad, dia ragu dalam perkara tersebut, wayak rohuhu, dan dia membencinya, membenci perkara tersebut. Dalam hatinya ada rasa tidak senang terhadap perkara tadi. Qala fa mithlu hadza la yarji'u ila fatwa an-nas. Yang seperti ini maka dia tidak bisa menoleh kepada fatwa manusia, yaitu manusia yang jahil tadi. Manusia yang jahil tadi, adapun manusia yang alim, seorang manusia yang memang memiliki ilmu, memang berhak untuk berfatwa. Kemudian kita sudah menggambarkan gambaran secara jelas, secara seutuhnya, kemudian fatwa sudah ada, sudah turun, sudah sampai kepada kita. Nah, maka itu kemudian wajib untuk kita mengambilnya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikr, yaitu ahli dalam bidang ilmu, ilmu apapun itu, sampaikan kepada alimnya, orang yang mengetahui tentang ilmu tadi. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Kita sudah bertanya kepada seorang alim, nah, tentang perkara yang kita hadapi, tentang keadaan yang kita hadapi. Kemudian alim tadi sudah berfatwa, ya. Maka ini hendaknya diikuti. Apakah kemudian fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada ahlu zikri ini, kemudian cuma untuk bertanya saja kemudian tidak diikuti? Bukan, ya, maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertanya dan kemudian ikutilah apa yang kemudian disampaikan oleh alim tadi, apabila memang keadaannya seperti yang kita gambarkan, sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya keadaan yang terjadi. Nah, kemudian sang alim berfatwa, maka itu diikuti. Itu diikuti. Qala wa inna ma yarji'u ila ma 'indah. Akan tetapi hendaknya dia kembali kepada apa yang dia rasakan, yaitu di dalam jiwanya. Yaitu dia membenci perkara tadi, dia ragu-ragu untuk melakukan perkara tadi, hendaknya ini yang kemudian dia pegang. Jangan dia kemudian melihat kepada fatwa manusia, yang kemudian terkadang manusia tersebut memudah-mudahkan baginya. Itu dalam mengapa, itu dalam mengapa. Nah, sedangkan mereka sebenarnya tidak memiliki ilmu. Maka hendaknya dia menghindari fatwa yang seperti ini, dan kemudian menghindari pula perkara yang dia ragukan tadi. Kemudian qala rahimahullah as-sadisah annahu ma ta'amkana al-ijtihadu fa innahu la ya'dilu ila al-taqlid. bahwasanya apabila dimungkinkan seseorang itu untuk berijtihad, ya, bahwasanya dia adalah orang yang memang bisa melihat kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dia sudah memiliki ilmu, nah, sudah belajar, kemudian juga sudah bisa memahami apa yang dimaksud dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, memiliki hak untuk berijtihad. Ya. Jadi tidak semua thalibul ilmi itu memiliki hak untuk berijtihad. Tidak semua thalibul ilmi yang sedang menuntut ilmu, yang sudah mendapat sedikit ilmu, itu kemudian memiliki hak untuk berijtihad. Ya. Maka di sini apabila seseorang itu adalah seorang yang memang berhak untuk berijtihad dan dia bisa beristinbat, mengambil hukum dari dalil-dalil yang sampai kepada dirinya, fa innahu la ya'dilu ila taqlid, maka jangan sampai kemudian dia memilih untuk bertaklid. Dia kemudian yang awalnya bisa berijtihad, oh, dalil dari ayat seperti ini, dalil dari sunnah, dari hadis seperti ini, ini maksudnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, kemudian datang kepada dia fatwa dari seorang ulama yang kemudian menyelisihi apa yang dia simpulkan. Dalam keadaan ulama tersebut tidak membawakan dalil, misalnya karena fatwa misalnya, atau kemudian membawakan dalil tapi dia tahu bahwasanya dalil ini lemah dari sisi sanadnya misalnya, atau lemah dari sisi bukan sanadnya tapi pendalilannya, cara pendalilan dari ulama tadi. Ya. Maka orang yang bisa berijtihad ini, bisa jadi dia seorang alim juga. Bisa jadi juga dia seorang thalibul ilmi yang kemudian menelaah kitab-kitab para ulama. Ya. Apabila mungkin untuk berijtihad, maka tidak bisa seorang untuk bertaklid. Ya. Ketika dia berijtihad sampai kepada keyakinan bahwasanya yang betul adalah pendapat A. Ya. Kemudian datang fatwa dari ulama bahwasanya yang betul adalah pendapat B, yang kemudian tidak menggoyahkan keyakinan dia, tidak bisa kemudian dia, saya taklid saja kepada fulan. Ini tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena dalil yang datang kepada dirinya menunjukkan bahwasanya yang benar itu adalah A. Ini adalah kemudian firman Allah Subhanahu wa taala seperti ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Nah, dan dia mampu untuk memahaminya dan dia juga mengerti kalam-kalam ulama tentang perkara tersebut, kemudian datang fatwa dari seorang ulama yang memang ulama besar misalnya, ulama yang dihormati, tapi kemudian tidak sesuai dengan kesimpulan yang dia dapati dari kitab-kitab ulama yang lainnya, dari kitab-kitab ulama yang lainnya tentunya. Ya. Jadi ijtihad di sini, walaupun dia bisa berijtihad, bukan berarti dia kemudian meninggalkan kitab-kitab ulama. Ya, berarti yang dimaksud adalah dia melihat kepada dalil-dalil tersebut, kemudian menelaah penjelasan dari para ulama yang terdahulu. Dia menyimpulkan sesuatu, datang kepada dia fatwa yang lainnya yang kemudian bertentangan dengan apa yang sudah dia simpulkan. Ya, makanya di sini yang diambil fatwa ulama atau kemudian hasil ijtihad dia, mana yang diambil? Hasil ijtihad dia selama dia memang orang yang berhak untuk berijtihad. Namun jangan sampai kemudian kita semua menganggap bahwa oh, saya berhak untuk berijtihad. Ya. Siapapun kemudian yang datang kepada saya fatwa-fatwanya, ya saya lihat dulu seperti apa fatwanya, apakah memang cocok ataukah tidak. Tidak semua orang kemudian berhak atau kemudian ahli untuk berijtihad, membandingkan mana yang benar, mana yang salah dari pendapat-pendapat yang ada. Tapi kalau memang dia sudah sampai kepada derajat yang seperti itu, misalnya dia penuntut ilmu yang kemudian memang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, nah, atau seorang alim bahkan, dan kemudian dia dengan ijtihadnya sampai kepada derajat yakin bahwasanya, atau sampai kepada derajat ghalabatul dhon, ya, di bawahnya yakin tapi ghalabatul dhon, karena dia sudah menyimpulkan dari apa yang dia baca, nah, apa yang sudah sampai kepadanya dari dalil-dalil dan juga dari kalam ulama, maka dia sampai kepada ghalabatul dhon bahwasanya ini yang betul, tidak boleh dia untuk bertaklid. Bahkan taklid di sini adalah suatu yang haram, tidak boleh. Dia berdosa apabila kemudian dia taklid. Ya sudahlah, ikut fulan saja. Ya. Dia kan syekh fulan, syekh besar. Ya sudahlah, ikut fulan saja. Dia kan memang ya pasti benar lah dia. Kalau dia yang bilang, kalau dia yang berkata, masa bisa salah? Nah, ini taklid. Ini taklid namanya. Tidak bisa yang seperti ini, tidak bisa dilakukan yang seperti ini. Maka apa? Tidak boleh untuk kemudian dia bertaklid, namun kemudian dia mengambil perkara yang kemudian rajih dari kesimpulan yang dia dari kesimpulan pembahasannya, dari kesimpulan pembahasan permasalahan tersebut yang dia sudah dia lakukan. Qala liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in afsaka an-nasu wa afsauk, walaupun manusia itu berfatwa kepadamu dan kemudian mereka berfatwa kepadamu. Baik. Maka inilah akhir dari pembahasan hadis yang ke-27 ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ke dalam hadis yang ke-28. Hadis ini diberikan judul di sini oleh penerbit dari buku ini, Luzumus Sunnah wal Ijtinabil Khilaf wal Bid'ah, menetapi sunnah dan kemudian menjauhi perselisihan dan menjauhi bid'ah. Hadis yang ke-28. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami suatu mau'izah, yaitu wejangan, wajilat minha al-qulub, yang hati itu merasa takut karenanya, hati-hati merasa takut karenanya, wa dharafat minha al-uyun, dan mata-mata itu menjadi berlinang karena nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Faqulna ya Rasulullah, maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mu'idhatu muwaddi'in, sepertinya ini adalah suatu nasihat dari orang yang akan berpisah. Fa'usina, maka berikan wasiat kepada kami. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wa sam'i wa ta'ah, dan juga mendengar serta taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun kemudian yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan membaca hadis ini dan juga pembahasannya pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tiga menit lah, ajar sudah.